dirimu buatku selalu penasaran, terkadang menjauh, terkadang buatku tertipu. Malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu harus bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki-teka-tekimu. Mungkin tak ku temukan jawaban teka-teki-teka-tekimu. Tanya-tanya dengan teka-teki.